marah padaku. Aku pun berat untuk pergi jauh darimu. Tapi relakan sayang, semua demi kita dan demi cinta kita berdua. Mas Giri, kita Selviana, Leo Bro. Wasik. Seperti dah.